Maka yang dilarang itu apa? Al-hukmu bighair ma anzalallah atau adamul hukmi bima anzalallah? Adamul hukmi bima anzalallah. Yang dilarang itu adamul hukmi bima anzalallah. Ini Allah ada punya aturan ditinggalkan. Ini Allah punya aturan itu ditinggalkan. Nah, ini adamul hukmi bima anzalallah. Adapun al-hukmu bima bighair ma anzalallah dirinci dulu. Berhukum dengan bukan hukum Allah. Mengeluarkan hukum dengan bukan hukum Allah. Dirinci dulu. Hukumnya yang bukan hukum Allah itu gimana? Bertentangan dengan hukum Allah. Bersesuaian dengan hukum Allah. Tidak bertentangan, tidak bersesuaian. Sekarang Pancasila gitu. Itu al-hukmu bima ada menghukmi bima angzalallah ataukah al-hukmu bighair ma angzalallah. Itu al-hukmu bighair ma angzalallah. Jika itu al-hukmu bighair ma angzalallah fihi tafdil, oh dirinci, apa dulu? Hukum apa dulu yang dimasalahkan? Hukum yang mana dulu? Ini kalau karena ini jadi masalah yang Allah tegaskan dalam kekafiran Allah ada lima hukmi bima angzalallah. Ada pun al hukmu bima angzalallah. Bima angzalallah itu membutuhkan rincian. Ini kalau al hukmu bima angzalallah itu yang dilarang, maka orang yang punya pendapat-pendapat semacam ini dia enggak boleh punya organisasi, enggak boleh punya pondok. Kalau dia punya pondok, siapa yang datang telat maka push up 10 kali. Apa dalilnya di sini kalau Anda sunnah telat itu datang 10 kali, melanggar ini gundul kepalanya. Apa dalilnya gundul kepala? Padahal dalil kita bahas sunnah, enggak ada dalil kita bahas sunnah. Ini telat push up 10 kali, ini gosok WC, apa dalilnya? Bubar semua itu aturannya. Karena itu aturan yang bukan aturan Allah. Al-hukmu bighair ma anzalallah semua itu. Ada gosok WC, ada push up, ada lari keliling. Itu aturan-aturan di pondok. Dan orang-orang takfir itu punya pondok. Dan mereka pondoknya bikin aturan juga. Mereka tidak merasa itu adalah al-hukmu bighair ma anzalallah. Nanti tidak merasa itu adalah al-hukmu bighair ma anzalallah. Itu semua adalah al-hukmu bighair ma anzalallah. Bubarkan pondoknya gitu. Biar carut maut ya. Mau datang ya silahkan. Tidak datang silahkan. Mau ujian ya silahkan. Mau ini mau telat ya silahkan. Ya silahkan. Mau gini silahkan. Mau silahkan. Itu kalau al-hukmu bighair ma anzalallah. Bolehkah kemudian ini bikin aturan. Ini kamu melanggar ini. Maka kamu gosok WC. Dua WC. Kamu ini tiga WC. Kamu... Kenapa tidak bikin aturan? Boleh. Maka kemudian bikin aturan ini merah kamu berhenti, hijau jalan. Itu al-hukmu bighair ma anzalallah atau ada menhukmi bima anzalallah. Itu al-hukmu bighair ma anzalallah. Ini daerah ini, ini cuma satu arah, yang itu bisa dua arah. Ini kamu enggak boleh lewat sini, karena ini satu arah. Apa hukum apa ini? Al-hukmu bighair ma anzalallah. Tidak ada jalannya dari Quran dan Sunnah ini. Jalan ini harus satu arah, yang itu boleh dua arah. Maka al-hukmu bighair ma anzalallah itu perlu dirinci. Perlu dirinci hukumnya yang seperti apa. Hukumnya yang seperti apa. Bertentangan? Kalau itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka ini jadinya nanti statusnya ada menghukmi bima anzalallah. Karena Allah turunkan aturan ditinggalkan. Maka itu dirinci, maka yang sesuai aturan ini ada aturan. Ini adalah buatan orang ini, maka al-hukmu bighair ma anzalallah, maka ini perlu dirinci yang sesuai dengan Quran dan Sunnah maka boleh, yang tidak sesuai dan tidak bertentangan boleh, yang bertentangan ini yang tidak boleh. Dan inilah adamul hukmi bima anzalallah, dan itulah yang dilarang oleh ayat, dan itulah yang disebut kekafiran. Bama lam yahkum bima anzalallah, adamul hukmi bima anzalallah. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini, besok libur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.